asmara. Kini ku yang mengalami bencana hidup ini. Pikirku tak pantas bersanding denganmu, biarlah ku cari pengganti dirimu. Akan ku kubur rasa maluku pada orang tua, pada sanak saudara. Pergilah segera, ku rela demi cinta asal kau bahagia. Pikirku tak pantas, pergilah segera, ku rela demi cinta asal kau bahagia. Pikirku tak pantas bersanding denganmu, biarlah ku cari pengganti dirimu, biarlah ku cari pengganti dirimu, biarlah ku cari.